الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari, babun nahi anit tanabbusi fil ina, bab larangan bernapas dalam bejana ketika minum maksudnya. Baik, tidak boleh dalam kondisi kita minum gleg gleg gleg gleg gleg sambil bernapas di dalam bejana, dalam gelas. Baik, menghembuskan angin dari hidung dan menghirupnya kembali di dalam bejana sementara minum, ini dilarang dalam syariat kita. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Beliau mengatakan kalau salah seorang di antara kalian minum, minum apa saja dari minuman-minuman yang halal, barakallahu fikum, air putih atau yang lainnya, fala yatanaffas fil ina, maka jangan dia bernafas di dalam bejana. Dalam kondisi dia minum, dia bernafas. Faham barakallahu fikum, satu poin. Wa idza bala ahlukum fala yamsah dzakarahu bi yaminihi. Di riwayat yang lain fala yumsik yaminahu wa dzakarahu bi yaminihi. Kalau salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan dia membersihkan atau membersihkan kemaluannya dengan tangan kanannya. Barakallahu fikum. Wa idza tamassah arukum fala yatamassah bi yaminihi. Ini bukan cuma sekedar bernafas di dalam bejana, sekaligus di sana di riwayatan yang lain ada larangan untuk meniup. Meniup makanan, biasanya kalau kondisi panas ditiup. Ini juga tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, walahu syahid min hadits Ibnu Abbas an inda Abi Daud wa Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an yatanaffasa bil ina wa yanfukha fihi. Tidak boleh bernafas, tidak boleh juga meniup. Allahu musta'an. Ada saja perkara-perkara yang menjadikan barakallahu fikum minuman itu akan berubah dengan nafas yang kita keluarkan melalui hidung pada saat kita minum. Barakallahu fikum. Di sini katakan al-Hafid, awli anna nafas yas'udu min bukhari al-mi'dah. Karena nafas itu barakallahu fikum naik dari apa? Dari gas lambung barakallahu fikum. Dan tentunya meniup lebih besar lagi atau lebih parah lagi barakallahu fikum. Jadi dilarang bernapas dan dilarang juga barakallahu fikum. Wa idza tamassaha dukum fala yatamassah bi yaminihi. Yani kalau dia cebok, maka jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Barakallahu fikum. Baik. Dia jangan memegang kemaluannya ketika kencing. Barakallahu fikum. Dan jangan dia cebok. Barakallahu fikum. Jangan dengan tangan kanan maksudnya. Jangan dia buka kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Demikian juga jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Barakallahu fiikum. Yang ini dilarang minum sambil bernafas di dalam bejana. Paham? Biasanya kalau satu teko orang kehausan, gluk-gluk. Barakallahu fiikum. Ini tidak diperbolehkan. Biarkan kita, kalau kita mau bernafas, jauhkan bejana itu, gelas itu dari mulut kita, kemudian kita bernafas. Minum satu teguk, dua teguk. Tidak bernafas, silakan bernafas di luar di luar gelas atau di luar bejana. Demikian juga tidak boleh meniup demi makanan, kopi terlalu panas ditiup-tiup, atau barakallahu fikum, sesuatu yang masih panas dari makanan, misalnya ubi goreng misalnya, baru diangkat dari wajan, sudah pengen sekali makan, ditiup-tiup sehingga cepat dingin katanya. Janganlah ada memperbolehkan. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu taala babu syurbi bi nafasaini aw thalatha. Bab minum dengan dua kali bernapas atau tiga kali bernapas. Maksudnya di sini di luar bejana, bukan di dalam bejana. Kalau dalam bejana memang dilarang. Ada kita minum sekali teguk misalnya, kemudian kita hendak bernapas, kita jauhkan gelas itu dari mulut kita, bernapas, kemudian kita hendak minum lagi sampai tiga kali. Barakallahu fiikum. Baik. Ini sudah dilakukan penelitian, barakallahu fikum, kenapa tidak boleh? Ya karena memudaratkan, akan ada sesuatu yang jelek yang muncul. Ya mungkin sekali dua kali tidak, tapi kalau keseringan maka akan munculkan sesuatu yang tidak bagus. Yang dimaksud dengan dua kali atau tiga kali bernapas ini ya di luar bejana, untuk barakallahu fikum mengambil jeda. Barakallahu fikum. Jeda agar supaya tidak ngos-ngosan nantinya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim wa Abu Nu'aim qala haddatsana Azra ابن ثابت قال أخبرني ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. بارك الله فيك. طيب. طيب. Di sini ada dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala sebagai penyempurna. Kata beliau, takmila akhraj at-Tabarani fil Awsat bi sanadin hasan an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fi thalatha anfas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan tiga nafas. Tiga kali dia meminum dari bejana itu. Idza adna al-ina'a ila fihi sammallah. Baik, kalau beliau mendekatkan, barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya tiga kali dia minum begini, bismillah. Kalau dia mendekatkan bismillah, dia minum. Alhamdulillah. Dia minum lagi, bismillah ulang. Paham barakallahu'alaikum. Dia jauhkan lagi, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Baik. Demikian dikatakan oleh Hafidz rahimahullah ta'ala. Kana yashrabu fi thalathati anfasin idha adna al-ina'a ila bihi yusammillah. Kalau Rasulullah mendekatkan bejana itu ke mulut beliau, beliau menyebut nama Allah. Fa idza akharahu hamidallah. Kalau beliau menjauhkannya, beliau memuji Allah. Alhamdulillah. Ia fa'alu dhalika thalathan. Dilakukan oleh beliau 3 kali. Wa usalahu fi ibn Majah. Walahu syahidun min hadith ibn Mas'udin indal bazar wa tabrani. Ada syahidnya. Wa akhrajat Tirmidhi min hadith ibn Abbas al-mushari ilaihi qablu. Wa sammu idza antum syaribtum wa ahmadu idza antum rafa'tum. Aini. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian meminum dan pujilah Allah ketika kalian mengangkatnya. Ini menjauhkan bejana itu dari mulut kalian. Wa hadha yuhtamalu an yakuna syahidan li hadits Abi Hurairah al-madhkur wa yuhtamalu an yakuna al-murad bihi bil ibtida' wal intihai faqat wallahu a'lam. Boleh jadi di awal saja dan di akhirnya saja. Ala kulli hal, yang jelas kita membaca basmalah ketika kita meminum awal pertama kali dan barakallahu fikum memuji Allah setelah selesai. Tapi kalau setiap dia mendekatkan dia membaca basmalah, tidak juga mengapa karena ada riwayatannya. Ala kulli hal barakallahu fikum, mana yang mudah dia lakukan itulah. Barakallahu fikum. Baik. Dan air yang kita minum atau makanan yang kita makan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, air ini memiliki kemampuan untuk dia berubah. Bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih buruk. Penelitian di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Penelitian dilakukan oleh seorang yang berkecimpung di bidangnya. Mereka mengambil air dari sumber yang sama. Kemudian air itu dibacakan kepadanya bacaan-bacaan baik atau dikatakan kepadanya kata-kata yang bagus. Barakallahu fikum. Kata-kata yang bagus dipuji, disanjung, di ibarat orang yang diajak bicara dengan bicara yang bagus. Kemudian dibekukan barakallahu fikum, kemudian dilihat kristalnya. Ternyata kristalnya sangat indah. Barakallahu fikum. Dan ketika air yang sama pula diambil dari sumber yang sama di barakallahu fikum. Dikatai dengan kata-kata yang jelek, diumpat, dimaki, dicela, disampaikannya kata-kata yang buruk. Barakallahu fikum. Maka ketika dibekukan kemudian dilihat kristalnya, ternyata kristalnya sangat berantakan. Buruk. Tidak bagus kelihatan. Barakallahu fikum. Ternyata demikian pula. Maka dia harus mengakui bahwa ternyata air zam-zam adalah air yang paling bagus dan paling bagus, paling indah kristalnya. Barakallahu fikum. Karena air zam-zam berada di tempat yang senantiasa apa? 1x24 jam terus menerus apa? Ada saja orang yang berzikir, berdoa, membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Sehingga air yang paling hebat di atas muka bumi ini tidak bisa dibantah adalah air zam-zam. Menurut penelitian barakallahu fikum. Maka karena air memiliki barakallahu fikum, memiliki kemampuan untuk berubah kondisinya barakallahu fikum, sama seperti air yang diruqyah. Air yang diruqyah ini memiliki kemampuan barakallahu fikum. Dia sebagai perantara barakallahu fikum untuk pengobatan air diruqyah. Dan dia akan berubah biiznillah dengan apa? Dengan zikir-zikir dan doa yang dibacakan padanya. Yang insyaAllah akan bermanfaat untuk orang yang sakit. Barakallahu fikum. Dan kita pun demikian ketika kita hendak meminumnya. Bismillah, kita membaca apa? Basmalah. Masya Allah. Qala hadatsana Abu Asim. Ya tadi sudah Abu Asim wa Abu Nu'aim qala hadatsana Azrah ibn Thabit qala akhbarani Sumama ibn Abdullah qala kana Anas yatanaffasu fil ina'i marratain aw thalathan wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu thalathan. Baik, dengan makna barakallahu arahan yang diarahkan barakallahu oleh para ulama kita, maksudnya di sini adalah baik, di luar bejana. Jangan cebok dengan tangan kanan. Ya, memang kemaluan laki-laki. Laki-laki jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala babu syurbi fi aniyatiz dhahab. Bab minum dari bejana yang terbuat dari emas. Maksudnya dilarang. Qala rahimallahu taala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Abi Laila qala kana Hudzaifa bil mada'in fastasqa fa'ataha dihan biqadahi fiddah faramahu bihi faqala inni lam armihi illa anni nahaituhu. Tayyib. Falam yantahi wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana. Falam yantahi wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana anil hariri wad-dibaji wasyurbi an yadhhabi wal fiddati wa qala hunna lahunna bidunya wa hunna lakum bil akhirah. Dari Ibnu Abi Layla qala kana Hudzaifah bil Madain, Hudzaifah bin Yaman di Madain, di daerah Madain, fastasqa, beliau minta untuk diberi air minum. Fata hadihqan bi qadahi fiddah, kemudian diberikanlah, disodorkanlah kepada beliau di dihkan. Di sini katakan Al-Hafidz rahimahullah tahwa kabirul qaryati bil farisiyah, yakni kepala suku di negeri Persia, barakallahu fikum, di negeri Persia. Madain ini kota Persia. Fataha dihkan biqadahi biddah, maka ada tokoh masyarakat di sana, tokoh masyarakat kampung, membawakan air minum dengan bejana yang terbuat dari perak. Paramahu bihi, kemudian Hudzaifah melemparkannya. Faqala inni lam urmihi illa anni nuhituhu. Tidaklah aku melemparkannya kecuali karena aku telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yantahi. Baik. Aku telah dilarang, dan orang ini kelihatannya tidak berhenti kecuali tetap menyodorkan kepada Hudzaifah. Kemudian beliau mengatakan nahana anil harir. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana anil harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, melarang kita untuk memakai kain yang terbuat dari sutra. Barakallahu fikum, kain sutra. Sutra laki-laki. Wadibaj, dari jenis sutra juga. Barakallahu fikum. Wa syurbi fi aniyati dhahabi wal fidda, dan kita dilarang meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Gelas emas atau gelas perak enggak boleh kita minum daripadanya. Waqala hunna lahunna fid dunya. Baik. Hunna lahum. Bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini. Barakallahu wa hunna lakum bil akhirah. Dan bejana emas dan perak ini untuk kalian di hari akhirat, kaum muslimin. Amarlakum apa barakallahu fikum. Jadi bejana-bejana yang ada di dalam surga adalah bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang kita meminum minuman dari bejana emas dan perak. Ini juga termasuk dari kesombongan dan keangkuhan. Bentuk-bentuk kesombongan dan keangkuhan. Subhanallah. Baik. Ya, minum kita bisa dari bejana apa saja yang sederhana, barakallahu fikum. Terbuat dari gelas, kaca, atau melamin, atau plastik, atau keramik, atau apalah. Baik. Atau dari apa yang dari besi atau apa. Intinya kita dilarang meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik, barakallahu fiik. Baik, kata Al-Hafidz barakallahu fiik, boleh jadi ini ada isyarat bahwa siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya nanti di hari akhir. Sama seperti yang hari sebelumnya, siapa minum khamar di dunia ini dan dia tidak tobat daripadanya sampai mati, maka di hari akhirat dia tidak akan meminum khamarnya sorga. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, babu aniyatil fiddah, bab bejana dari perak. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي طيب ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا بآني الدب الفضة ولا تلبسوا الحرير والنباج فإنها لهم للدنيا ولكم للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Hudzaifah bin Yaman, la tasyrabu fi aniyatid dahabi wal fiddah, jangan kalian meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbasul hadid wad dibaj, jangan kalian memakai kain sutra yang kasar atau yang halus. Barakallahu fikum. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak ini, demikian juga kain sutra ini, untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di hari akhirat. Barakallahu fiik. Karena pakaiannya penduduk surga ya terbuat dari sutra. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Anas an Nafi' an Zaid bin Abdullah bin Umar an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq an Ummi Salamah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Sesungguhnya orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, apalagi emas, إنما يجرجر في بطنه نار جهنم, sesungguhnya yang dimasukkan ke dalam perutnya itu adalah neraka jahanam. Masya Allah, mengerikan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana an Al-Ash'ash an Al-Ash'ad bin Sulaim an Muawiyah bin Suwaid ibn Mukrin an Al-Bara bin Azib qala amarna Rasulullah bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, wattiba'il janazah, dan diperintahkan kami untuk mengikuti janazah, watashmitil 'atis, dan menjawab ucapan orang yang bersin. Maksudnya kalau orang membersin, hajj, kemudian alhamdulillah dia katakan, maka yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, ini tashmid al-atis barakallahu bikum, yakni membalas orang yang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena diperintahkan. Tapi kalau tidak dia memuji Allah, ya diam saja. Paham barakallahu bikum? Atau diingatkan, bilang apa kalau bersin? Barakallahu bikum. Maka boleh jadi dia lupa, maka dia akan mengatakan alhamdulillah. Maka kita mengatakan yarhamukallah, dan dia akan membalas ulang yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini indahnya barakallahu bikum. Tashmitul atis wa ijabatul da'i, memenuhi undangan orang-orang yang mengundang, undang walimahan, undang apalah, undang ya sekedar undang, kita diundang untuk makan, maka kita memenuhi undangan saudara kita. Wa isya'is salam, kita diperintahkan untuk menebar salam barakallahu fikum untuk orang yang kita ketahui dan orang yang tidak kita ketahui, maksudnya kita kenal atau tidak kita kenal. Ini menyebar tebar salam ini sudah hampir punah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketemu tidak lagi mengucapkan salam. Ya, pol-polnya hanya sekedar ketika bertemu dengan orang yang dia kenali. Kalau tidak kenal, tidak memberi salam. Dan orang yang diberi salam pun, karena tidak pernah diberi salam, dia bingung-bingung. Siapa kan? Dia mencoba untuk mengingat-ingat siapa gerangan tadi. Ya tidak perlu diingat, barangkali siapapun yang memberi salam ya dijawab saja. Ini terjadi karena apa? Karena selama ini dia tidak pernah diberi salam kecuali pas ada orang masuk ke rumahnya mengetuk pintu, assalamualaikum. Ya kan? Di luar itu tidak pernah mereka mendapatkan salam dari siapa-siapa. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Ibsha'us salam ini barakallahu fikum sudah jarang sekali. Ya, walaupun dilakukan oleh orang terkadang hanya terhadap orang yang dikenali. Karena jarangnya, orang yang diberi salam pun bingung. Siapa kira-kira yang beri salam? Wa ibrarul muqsim. Dan yang ketujuh ibrarul muqsim, mengiyakan atau meluluskan sumpahnya orang yang bersumpah. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk ke rumahnya makan, wallahi ana ajak antum ya akhi barakallahu fikum, ayo datang ke rumah makan malam. Kalau dia mengatakan wallahi, berarti dia telah bersumpah. Anda harus mendatangi rumahnya untuk makan malam. Paham barakallahu fikum? Kalau tidak, dia harus membayar kafarah atas sumpahnya ini kalau Anda tidak menunaikannya. Paham barakallahu fikum? Berat. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Jadi kalau ada orang bersumpah, tapi antum datang ke rumah, wallahi ana aja antum, mana undang antum. Wallahi, kalau sudah mengatakan wallahi, maka Anda harus mendatanginya. Baik. Ya mungkin di tempat kita ini mereka orang-orang belum paham tentang sumpah ini. Baik. Padahal orang kalau sudah mengatakan wallahi, kemudian mengajak kita untuk sesuatu, maka harus, walaupun kita cuma sekedar menjumput nasi sedikit. Barakallahu fikum. Kita mungkin barakallahu fikum bertamu di rumahnya. Kemudian dia sudah masak masakan. Kita sudah berangkat. Tapi baru masak ini masakan. Tapi antum makan dulu ya, barakallahu. Wallahi antum makan dulu. Ya kan? Dia sudah mengatakan, wallahi antum makan dulu. Maka Anda harus makan. Walaupun cuma sejuk. Cuma sejuk. dia sudah gugur dari apa? Dari tanggungannya seandainya Anda tidak memakan. Walaupun cuma sedikit. Dia harus puasa. Atau dia harus apa? Baik. Memberi makan fakir miskin 10 orang. Memberi pakaian atau puasa. Baik. Berat. Maka ketika mereka bersumpah, maka hendaknya kita tunaikan sumpahnya itu kalau berhubungan dengan kita. Namanya Ibrahul Muqsim namanya. Wanahana. Insyaallah 7 ini yang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, membalas bersinnya orang yang bersin ketika apa? Memuji Allah, memenuhi undangan, menyebar salam, wanasrul maghlum, membela orang yang teraniaya. Barakallahu fiik. Dan meluluskan sumpahnya orang yang bersumpah. Wanahana an khawatimid dhahab. Dan kita dilarang untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Barakallahu fiik. Ada kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah tukar cincin. Barakallahu fiik. Tukar cincin ketika mereka nikah. Baik. Ya, untuk perempuan silakan, boleh-boleh saja mereka memakai apa? Cincin terbuat dari emas. Laki-laki tidak boleh. Barakallahu fiik. Sampai terkadang kita dapati laki-laki pakai cincin. Cincin pengikat. Biasanya cincin pengikat itu adalah cincin yang tidak ada permatanya. Sekedar melingkar begitu. Itu dilarang barakallahu fikum untuk laki-laki. Baik, an khawati min dhahab. Dilarang. Wa anishurbi fi al-fiddah. Melarang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Aw qala fi aniyatil fiddah wa anil mai al-mayatir wal qasiyyi wa an lubsi al-hariri wad dibaji wal istabrak wa anil mi al-mayatir barakallahu bikum wal qasiy. Ini juga dilarang kita minum dari bejana-bejana ini yang biasa yang sudah kita lewati barakallahu bikum, bejana yang biasa dipakai untuk merendam korma, ya. Pelajaran beberapa hari yang lalu, merendam korma, merendam kismis, wal qasi, wa an lubsil harir, dan kita dilarang untuk barakallahu fikum memakai apa namanya? Kain sutra. Sutra halus atau sutra tebal, istabrak. Barakallahu fiikum. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, masyaallah. Antas